علمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين معاشر المسلمات yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Qasama wal-Muharibin, bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ini berbunyi babu bayani ismi man sannal qatla, bab penjelasan tentang dosa orang yang mensunnahkan pembunuhan, yaitu pembunuh pertama kali, pembunuh manusia yang membunuh pertama kali itu bagaimana ukuran dosanya. Inilah penjelasannya. Siapa yang membunuh pertama kali manusia? Anaknya, anak Nabi Adam alaihissalam, ya, yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Ya. Terus berikutnya Allah jelaskan bagaimana proses penguburan mayat yang disyariatkan oleh Allah untuk manusia sebagai pemuliaan untuk manusia. فَبَعَثَ غُرَابًا, Allah kirimkan seekor burung yang mengores-ngores atau mengais-ngais tanah untuk membunuh, menguburkan jasad temannya. Itulah pembunuh pertama. Dan bagaimana bentuk ukuran dosa pembunuh pertama ini? Inilah hadis atau bab yang sekarang ini. Bayan ism man sannal qatla, penjelasan tentang ukuran dosa orang yang mensunnahkan membunuh. Maksud mensunnahkan ini maksudnya memulai pertama, ya, memulai dan dia yang pertama kali membunuh. Kata-kata sunnah di sini, ya, kata-kata sunnah di sini maksudnya melakukan perbuatan pertama kali sehingga diikuti oleh orang, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah, kemudian selanjutnya man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah, bukan bid'ah, ya, tetapi sunnah. Maksud sunnah ini memulai perkara, memulai sesuatu, ya, sehingga diikuti oleh orang banyak, ya. Ini hadis sahih, man sanna fil islami sunnatan hasanah, dan kemudian fa'alaihi falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, wa man sanna fil islami sunnatan sayya fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'a. Barang siapa yang mensunnahkan perbuatan yang baik sehingga diikuti oleh orang banyak, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia yang melakukannya, kemudian orang-orang yang melakukan hal yang sama, perbuatan baik itu yang sama, tanpa mengurangi pahala-pahala pelaku-pelakunya. Kemudian barang siapa yang mensunnahkan perbuatan yang buruk sehingga diikuti oleh orang banyak, maka dia mendapatkan dosa ketika dia memulai, dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Ini ancaman yang luar biasa. Dan hadis ini ada sababul wurudnya. Hadis ini ada penyebab munculnya, yaitu ketika Nabi menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Sedekah itu bukan bid'ah, ya. Ketika ada satu kabilah datang dengan keadaan yang sangat menyedihkan, ya, Nabi SAW sangat benar-benar bersedih melihat kondisi keadaan hidup mereka, kekurangan baju compang-camping, Ya, betul-betul kemiskinan yang luar biasa tampak pada kehidupan mereka. Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk bersedekah. Ya, sebagian besar dari mereka bersedekah ala kadarnya. Tetapi tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan merasa berat, ya, membawa bawaan sedekah yang luar biasa, kemudian diletakkan di hadapan Nabi, dan Nabi benar-benar bergembira dengan perbuatan sahabat tersebut, sehingga melihat Nabi bergembira dengan perbuatan sahabat tersebut, yang lain ikut. Mereka mengikuti, mencontoh, karena mereka ingin menyenangkan Nabi SAW. Nah, inilah muncul hadis ini. Dan sedekah bukan bid'ah. Jadi ketika sahabat ini, Nabi SAW mengatakan sanna sunnatan hasanah, ini perbuatan baik, yaitu bersedekah, sehingga diikuti oleh orang banyak, maka dia sudah dapat pahala yang banyak, dan orang yang mengikutinya setelah terpancing oleh dia itu, pahala mereka didapatkan oleh orang yang pertama tadi. Inilah hadisnya. Jadi di sini san yasun apa man sannal qatla, yaitu orang yang mensunnahkan membunuh, ini sunnah sayyi'ah namanya. Ya. Membunuh itu perbuatan jahat, perbuatan dosa. Apalagi dalam agama kita semua syariat mengharamkan, maksudnya syariat Allah yang diturunkan kepada para nabi mengharamkan pembunuhan. Ya. Makanya ketika Nabi Musa ya, tanpa sengaja membunuh, dia merasa berdosa. Dia merasa bersalah. Dan bahkan dia meminta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antara surat Taha, kemudian juga dalam surat Al-Qasas. Ya, Allah ceritakan tentang bagaimana menyesalnya Nabi Musa setelah membunuh tanpa sengaja. Ya. Allah bercerita dalam surat Taha atau dalam surat Al-Qasas, fawakazahu faqada alaihi, ya, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaihi, ya, yang dari golongan dia, dari sukunya yaitu Bani Israel, meminta pertolongan karena mereka bertengkar, berkelahi, minta bantuan kepada Musa, maka ditinju oleh Nabi Musa, dengan tinju tersebut ternyata mati. Ya. Begitu kuatnya Nabi Musa alaihi salam. Mati, kemudian Nabi Musa menyesal. Itu pembunuhan yang dilakukan Nabi Musa yang tanpa sengaja, itu pun dia merasa berdosa. Semua syariat mengharamkan membunuh. Ya, mengharamkan pembunuhan, syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi. Jadi membunuh pemulanya atau pelaku pertama, pensunnah pertama itu terus akan mendapatkan dosa orang-orang yang membunuh sampai hari kiamat. Ya, ini yang dimaksud oleh bab ini, dan mari kita dengarkan hadis yang menjelaskan tentang besarnya dosa pembunuh pertama, yaitu anak Nabi Adam alaihi salam. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor berapa? 4311. Sebelumnya saya bacakan terjemahan bunyi bab. Bab penjelasan mengenai dosa yang dipikul oleh orang pertama yang melakukan pembunuhan, yang dinamai atau dipanggil dengan Qabil, ya, yang telah membunuh saudaranya Habil. Ya. Dan ini sudah disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti dalam ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Ma'idah. Al-Imam Muslim pada hadis yang pertama mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wal-lafzu ibn Abi Shaybah قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله. عبد الله di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dan ini hadisnya, لا تقتلوا nafsun zulman illa kana ala ibni adam al awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Itu hadis Nabi SAW. La tuqtalu nafsun zulman, tidak ada satu jiwa pun atau tidak ada satu orang pun yang terbunuh secara zalim. Ya, terbunuh secara zalim. Apapun caranya, tetapi disebabkan di luar yang tiga yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Karena sahnya pembunuhan terhadap seseorang itu bila mana, apalagi seorang muslim, ya, bila mana melakukan tiga perkara. Yang pertama adalah membunuh, maka baru boleh dibunuh. Kemudian ketika dia berzina padahal dia sudah menikah, baru boleh dibunuh. Atau dia murtad dari agama Islam, atau dia memberontak dari penguasa yang sah, dari sebuah negara yang utuh, persatuan yang kokoh, kemudian dia memberontak, maka baru halal darahnya untuk dibunuh. Nah, selain dari itu, maka terbunuh zulman, terbunuh disebabkan oleh kezaliman. La tuqtalu nafsun zulman, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim. Illa kana ala bni Adam al awwal, kecuali atas anak Nabi Adam yang pertama, maksudnya pembunuh pertama. Ya. Kiflun min damiha, bahagian dari darah yang tumpah tadi, maksudnya dosa, mendapatkan bahagian dari darah yang tumpah disebabkan oleh pembunuhan tadi sampai hari kiamat. Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh, sudah sekian banyak, bahkan ratusan ribu mati terbunuh. Ya. Karena dia yang disebut oleh Nabi alasannya di ujung hadis, li'annahu kana awwala man sannal qatla, karena dia yang pertama kali memulai dan mensyariatkan atau mensunnahkan pembunuhan. Ya. Mensunnahkan pembunuhan, ini penyebabnya. Jadi setiap ada yang terbunuh secara zalim, maka dosanya didapatkan, bahagian dari dosanya didapatkan oleh pembunuh pertama, karena dia yang memulai pertama kali dosa pembunuh, yang kemudian diikuti oleh orang-orang berikutnya. Ya. Diikuti oleh orang-orang berikutnya. Semakin banyak yang membunuh, maka akan semakin secara zalim, maka akan semakin menimpa ditimpakan kepada pembunuh pertama, yaitu anak Nabi Adam. Ala bni Adam al awal, jelas sekali bahwasanya itu anak Nabi Adam, dan pembunuhannya juga diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia membunuh secara zalim. Ya, kalau membunuh secara sah dan benar, maka tidak akan mendapatkan dosa. Ya. Seperti terjadi pemberontakan, kemudian terjadi pembunuhan, benar dalam peperangan yang benar. Ya. Perangan yang sah, yang sesuai dengan tuntunan agama, dan tidak akan mengalir dosanya kepada Nabi Adam. Tapi kalau seandainya terjadi pembunuhan secara zalim, maka anak Nabi Adam mendapatkan bahagian dari dosa pembunuhan tersebut sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dari situ kita dapat bayangkan penjelasan mengenai dosa, maksudnya ukurannya terus menerus, tidak pernah putus-putus. Ya. Imam Nawawi memberikan kaidah di syarahnya. Ya. Saya ketika membaca syarah Imam Nawawi, dan betul-betul syarah yang luar biasa dari hadis ini, saya tulis hadisnya, kemudian saya foto ya, syarahnya tersebut, saya kirim kepada teman-teman sesama ustaz agar bisa menjadi pelajaran dan faedah yang luar biasa untuk disebarluaskan. Kata Imam Nawawi, mungkin di syarahnya kita lihat, ya, di halaman 305, hadis ini merupakan salah satu pondasi agama Islam, maksudnya kaidah. Ya. Maksudnya, setiap orang yang memulai melakukan suatu kejahatan, maka ia akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikuti jejaknya dalam kejahatannya itu. Ya. Sampai hari kiamat. Jadi hadis ini kaidah. Bila mana ada satu kejahatan dan kita pemulanya, kemudian diikuti oleh orang banyak, maka setiap yang mengikuti, dosanya akan ditimpakan kepada yang memulai. Kalau 1000 orang yang mengikuti dosa itu, maka dosa 1000 orang itu akan dipikulkan ke orang yang pertama, karena dia yang mencetus. Ya. Kalau seandainya terus berlanjut sampai hari kiamat, maka dosanya akan dipikulkan kepada yang pertama, kata beliau. Ya. Sebaliknya, orang yang memprakarsai suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu hingga hari kiamat. Ya, ini hadis yang tadi sempat saya bacakan. Ini hadis sahih juga. Kebalikannya juga demikian. Ya. Makanya semakin banyak orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan, akan semakin banyak pahala kita. Ya. Yang memanfaatkan kebaikan yang kita lakukan, maka akan semakin banyak juga pahala kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Ini ungkapan yang luar biasa. Mungkin dalam membaca bahasa Indonesianya terjemahannya tidak terlalu menarik, tapi ketika kita baca bahasa Arabnya sangat luar biasa, dan beliau benar-benar menyimpulkan hadis itu dengan kesimpulan, dan bahkan menyatakan hadis itu sebagai kaidah. Ya, sebagai kaidah dalam berbuat baik dan juga mengancam dari mencetus perbuatan buruk. Ya. Makanya dalam kata para ulama, la antakuna tabi'an fil khairi khairun laka min antakuna matbu'an fi syarri. Engkau menjadi orang pengikut dalam kebaikan jauh lebih baik daripada engkau diikuti dalam keburukan. Mending kita jadi pengikut dalam kebaikan dan tidak dikenal oleh siapa-siapa, tetapi kita mengikut kebaikan orang yang kita yakin itu membawa kebaikan. Ini lebih baik daripada engkau sebagai tokoh, kemudian engkau diikuti oleh orang banyak dalam kesesatan. Berbahaya. Bukan dosa kita saja, tapi dosa semua yang mengikut. Dan nanti di hari kiamat, engkau akan berpaling dari mereka. Sementara engkau telah memikul dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَهُ الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ketika orang-orang yang diikuti di dunia berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Ya. Melepas diri dari pengikut-pengikutnya. Sampai syaitan pun berlepas diri. Seperti yang telah pernah kita sampaikan ketika syaitan berkhutbah dalam surah Ibrahim. Ya. Menyampaikan dia berlepas diri dari semua pengikutnya. Ya. Inna allaha wa'adakum ma'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum ma antum bimusrikhiyya wa ma ana bimusrikhikum. Ya. Kalian tidak bisa membantu saya dan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada kalian. Kita semuanya nafsi-nafsi. Itu syaitan seperti itu. Dan begitu juga di dunia. Makanya terkadang semakin merasa bangga, merasa di atas angin ketika dia diikuti oleh orang banyak dalam kesesatan. Memprakarsai kesesatan. Dan ketika banyak orang yang sependapat dengan dia, dia bangga. Ya, apalagi kalau sudah banyak kekuatan yang mendukungnya. Padahal dia yakin itu kesesatan. Tetapi dia merasa bangga dan bahkan merasa puas dengan ya tersendatnya kebaikan, kebenaran. Mungkin terhalangnya kebaikan. Ya. Ini yang kita sampaikan kepada siapapun yang mengajak kaum muslimin untuk melakukan, memahami agama jauh dari tuntunan Nabi SAW. Ya. Menjadi ikutan dalam memahami dan menjalani agama ini untuk jauh dari tuntunan Nabi. Pokoknya yang berbau-bau Nabi itu mereka tidak suka. Dari bacaan imam dari dalam sholat saya benar-benar mendapat banyak pelajaran. Ketika yang menyebabkan umat-umat para Nabi itu mendustakan para Nabi, itu bukan karena Nabinya ternyata. Tetapi karena kebenaran yang dibawa. oleh Nabi itu. Bukan karena nabinya. Ada sebagian para nabi yang awalnya mendapatkan tempat kepercayaan umatnya, seperti Nabi Saleh. Nabi Saleh itu awalnya disukai dan dipercayai menjadi orang orang apa yang dijadikan sebagai orang harapan umatnya. Ya. Innaka walaqad kunta marjuwan fina. Sungguh dahulu kami benar-benar berharap engkau menjadi penyebab atau menyebab kejayaan di umat kami ini. Tetapi ketika dia membawa kebenaran, dimusuhi siapapun orangnya. Kalau sudah membawa kebenaran, pasti banyak yang akan memusuhinya. Itu yang diceritakan oleh Allah dalam surat tadi, ya, dari ayat-ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Ini pelajaran penting. Siapapun yang membawa, apapun sebelumnya derajatnya, walau dia menjadi panutan atau tokoh yang dihormati, disegani, ketika dia membawa kebenaran, maka pasti dia dimusuhi. Pasti dimusuhi. Banyak orang yang berupaya untuk menumbangkannya, untuk membuat makar agar dia tidak bisa dengan leluasa menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran penting yang kita ambil dan dari hadis tadi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian kita baca hadis yang kedua, 4312. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathanahu Uthman ibn Abi Shaybah qala haddathana Jarir wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir wa Isa ibn Yunus ha wa haddathana ibn Abi Umar qala haddathana Sufyan kulluhum anil A'mash bihadhal isnadi. وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أولا لم يذكر أولا. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan dua jalur sanad. Ya, sanad yang pertama dari gurunya Utsman bin Abi Syaibah, sanad yang kedua dari gurunya Ishaq bin Ibrahim, dan sanad yang dari beberapa jalurnya. Sanad yang ketiga, sanad yang kedua dari gurunya Ishaq bin Ibrahim, dari dua jalur pula. Kemudian sanad yang ketiga dari gurunya Ibnu Abi Umar. Tiga jalur itu nanti akan bertemu di pada A'mash Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash artinya si rabun, ya, orang yang rabun, ya. Dari A'mash sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, sanadnya sama. Sementara bunyi hadisnya hampir senada, hanya saja dua dari perawi yang ada tadi di ujung hadis dia mengatakan li'annahu sannal qatlah, karena dia yang mensunahkan membunuh. Tidak ada kata-kata awal. Kalau di hadis yang pertama li'annahu awwala man li'annahu awwalu man sannal qatlah, karena dia yang pertama. Kalau di sini karena dia yang mensunahkan membunuh. Mensunahkan pada hakikatnya sama dengan kata-kata awal. Karena mensunahkan artinya memulai pertama kali. Ya, memulai pertama kali. Jadi itu hadis yang kedua, dan syarahnya telah kita sampaikan tadi, dan dia adalah kaidah yang sangat penting untuk kita ambil dalam kehidupan. Jangan sampai kita menjadi ikutan dalam kesesatan, dan jangan sampai juga kita menjadi pengikut dalam kesesatan. Ya. Bukan berarti jangan sampai jadi ikutan dalam kesesatan sehingga boleh mengikuti kesesatan, tidak. Ya. Tetapi sangat lebih baik kalau kita menjadi pengikut dalam kebaikan. Ya. Makanya para nabi juga mengatakan sungguhnya kami bukanlah sesuatu yang baru. Ya. Ma kuntu bid'an minar rusuli, bukanlah saya rasul yang bid'ah. Sebelum saya sudah ada rasul-rasul yang banyak, kata Nabi, sebagaimana ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga demikian. Kita bukan memunculkan syariat atau ajaran baru, tetapi kita mengikuti ajaran yang sudah ada. Ya, sekarang ini ada banyak orang yang mengatakan, saya pernah juga ketika sudah mulai menyuara-nyuarakan sunnah di kampung saya. Waktu itu masih kelas 5-6 pondok pesantren. Ya. Kemudian sudah mulai menyuarakan kebenaran tentang tauhid, ya, tentang berpegang teguh kepada sunnah terutama dalam sholat, menyerahkan hadis-hadis Nabi, ada tudingan bahwasanya adalah saya ini Nabi yang ke-26. Ya. Nabi yang ke-26. Ya. Ini misalnya ketika kita suarakan kebaikan, kita bawakan orang kepada tuntunan Nabi, sebenarnya justru dikatakan sesat. Ya. Nah, sekarang itu tudingan-tudingan bahwasanya, apalagi dengan istilah Wahabi ya. Istilah Wahabi itu sebagai senjata untuk menentang kebenaran. Ya, pokoknya kalau sudah dibawa syariat kebaikan dengan tuntunan Nabi SAW, maka untuk menjauhkan orang mudah saja. Tuding saja Wahabi, selesai. Maka orang, karena orang sudah melihat kata Wahabi itu sudah momok, merupakan simbol kesesatan. Nah, jadi ketika ada tudingan Wahabi, selesai. Mereka sudah angkang-angkang kaki, orang sudah mulai antipati. Ya. Tidak mau lagi mendengar, tidak mau lagi membiarkan adanya pengajian yang dituding sebagai Wahabi itu ada di antara mereka. Ini luar biasa berpengalamannya setan menjauhkan orang dari kebenaran. Ya, ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini yang perlu kita jadikan acuan dalam kehidupan. Mending atau sangat lebih baik kita menjadi pengikut kalau kita yakin itu sebuah kebenaran, daripada kita memproklamirkan untuk diikuti oleh orang banyak dan bangga dengan banyaknya orang yang mengikuti kita, ternyata itu adalah sebuah kesesatan. Dan terang-terangan pula, terang-terangan ya, membawa orang untuk antipati terhadap tuntunan Nabi SAW. Pokoknya kalau orang itu lulusan Timur Tengah ya, ini membawa ideologi Arab, membawa ajaran Arab, ini tidak tepat. Jangan sampai kita menerima ya, apalagi kalau rujukan-rujukannya orang-orang Arab saja ya, orang-orang Arab, apalagi Arab Saudi yang memang dituduh sebagai negara Wahabi ya. Kalau negara Wahabi yang haus darah, maka tidak akan kita dapatkan jemaah haji datang ke sana. Tidak akan dapatkan. Nah, cobalah lihat pelaksanaan ibadah haji. Dan coba lihat bagaimana ikrar mereka, para tentara-tentara, ya, moto mereka, bahwasanya berkhidmat kepada jemaah haji itu adalah amanah. Ya. Berkhidmat kepada jemaah haji, mereka tidak tidur malam demi keselamatan jemaah haji. Apakah mereka haus darah? Ya, terjadinya gesekan dan tumbang jemaah haji itu membuat mereka tidak bisa tidur malam. Ya. Apalagi untuk membunuh. Ya. Apalagi untuk mengkafirkan, menerima siapapun kaum muslimin. Dan bahkan terkadang mereka bebas untuk menerapkan ajaran mazhab mereka masing-masing di sana. Mana ada? Pokoknya setiap yang masuk ke jazirah ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji harus sesuai dengan mazhab Hambali. Kalau tidak boleh masuk ibadah haji. Ada seperti itu? Tidak, semuanya bebas. Bahkan orang-orang sesat pun bisa mengamalkan ajaran sesatnya di sana. Ya. Jadi ketika ada kata-kata Saudinya, ada Wahabi itu. Nah, ini yang tidak. Jadi kita tidak bisa memahami agama ini, mendalami agama sesuai dengan yang dituntut oleh Nabi SAW. Kita tidak penati dengan Arab Saudi. Ya. Tetapi kita melihat mana yang membawa kebenaran, mana yang menegakkan tauhid, yang benar-benar cemburu ketika Allah disekutukan. Benar-benar cemburu ketika sunnah Nabi diinjak-injak. Ya. Semua orang bisa membuat syariat agama ini semaunya saja. Sementara tuntunan Nabi tidak dipedulikan. Ya. Ini yang kita hidupkan, bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah, dan bagaimana kita beribadah hanya sesuai dengan tuntunan Nabi Rasulullah SAW. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke bab yang ke-8. Yang berbunyi bab al-mujazat bid-dima'i fil akhirah wa annaha awwalu ma yuqda fihi bainan nasi yaumil qiyamah. Bab pembalasan dengan darah pada hari kiamat. Jadi masalah darah ini bukan masalah yang sepele, nanti di hari kiamat akan ada tuntut balas. Ya. Ada tuntut masalah balas membalas ini dengan dalam urusan darah itu nanti akan akan dilakukan, diterapkan oleh Allah di hari kiamat. Dan bahwa orang apa yang pertama kali dilakukan pengadilannya, dilakukan qadha antara manusia adalah urusan darah. Ya, urusan bunuh membunuh. Ya, nanti orang yang terbunuh ya akan datang kepada Allah menyeret yang membunuh. Ya Allah, tanyakan kepadanya, kenapa dia bunuh saya? Apa alasannya bunuh saya? Di luar yang tiga tadi, itu zalim. Ya. Kenapa dia bunuh saya? Ternyata untuk mengambil harta saya, untuk mencuri, untuk merampok, untuk merebut lahan saya, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti akan diadili urusan darah ini seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca hadis yang pertama, bunyi babnya, terjemahan babnya, bab pembalasan perkara darah, yaitu pembunuhan di akhirat. Dan masalah inilah yang pertama kali diselesaikan oleh Allah di antara manusia pada hari kiamat. Kalau dalam urusan amal ibadah badaniyah, itu sholat yang dihitung oleh Allah. Tapi dalam urusan pengadilan antar manusia, kesalahan pertikaian antar manusia yang pertama kali bunuh-membunuh, akan diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang pertama 4313 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Abdullah bin Numair jami'an an Waqi' an al-A'mash وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan ini hadisnya, أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. Hadisnya pendek sekali dan mudah untuk dihafal. Awalu ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamati fid dima. Pertama kali yang diadili oleh Allah antar pertikaian antar dalam pertikaian antar manusia adalah dalam urusan bunuh membunuh. Ya, tumpah darahnya harta, darah. Tumpahnya darah. Jadi urusan darah-darah ini akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala antar manusia. Semua, baik yang saling kenal mengenal, yang tidak mengenal. Nanti yang membunuh, ya yang terbunuh akan dihadapkan ke hadapan pembunuhnya, kemudian diadili oleh Allah. Urusan darah, nanti akan ada urusan harta, urusan lisan, menyakiti dengan lisan dan seterusnya. Tetapi yang pertama kali dalam hal ini adalah urusan tumpahnya darah antara manusia, ini akan diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ancaman, ini ancaman. Makanya Islam ya membawa syariat mengharamkan terjadinya pertumpahan darah. Di Haji Wada ya, Nabi SAW di khutbah Arafah menekankan ini, menekankan sekali. Kata Nabi, dimulai oleh Nabi SAW khutbahnya dengan bertanya, dengan pertanyaan, ayyu yawmin hadha, ayyu baladin hadha, ayyu syahrin hadha. Tahukah kalian ini hari apa? Tahukah kalian ini kita berada di tempat mana? Tahukah kalian ini bulan apa? Semua para sahabat yang hadir tahu. Tetapi mereka penasaran, kenapa ditanya oleh Nabi? Ya. Sama dengan saya menanyakan ini masjid apa kepada kita semua. Semua kita tahu. Ya. Tetapi yang dituju oleh Nabi untuk menekankan tentang kehormatan hari itu, kehormatan tempat tersebut, kehormatan bulan tersebut. Karena dia bulan haram. Harinya juga hari Arafah, hari yang mulia. Daerahnya juga di tanah haram. Lalu karena sudah bertumpang tindih tingkat haramnya, harinya hari haram, bulannya bulan haram, tempatnya tanah haram. Jadi sudah berlipat-lipat tinggi tingkatan haramnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, ya, kehormatan kalian, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Ya, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian haram, maksudnya haram untuk diganggu. Ya. Darah untuk ditumpahkan, harta untuk diambil paksa, dirampas. Kehormatan untuk dihindak, direndahkan. Itu haram semuanya. Kahurmati yaumikum hadha. Fi syahrikum hadha. Fi baladikum hadha. Seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, haramnya tanah ini. Jadi berlipat-lipat tingginya tingkat keharaman darah, keharaman harta, keharaman kehormatan. Ini sudah ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya, sebelum dia meninggal dunia dan sebelum itu juga Nabi telah mengingatkan. Dan itulah agama kita. Ya. Dan nanti itu urusan darah akan diadili pertama kali oleh Allah antara manusia. Maka jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai kita menumpahkan darah. Dan banyak sekarang darah tertumpah, tanggung jawab tumpahnya darah itu pada seseorang yang duduk di tempat yang seperti ini. Ya. Banyak darah tumpah disebabkan oleh orang di tempat seperti ini mengajarkan, menanamkan ideologi membunuh. Ya. Membunuh tanpa ada tuntunan dari syariat. Ya, membunuh orang yang tidak bersalah sekalipun beda akidah. Dia tidak sama sekali bersalah. Tetapi dibunuh. Apalagi yang sama-sama satu agama, satu keyakinan. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar diibadati kecuali Allah. Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Muslim. Bahkan di dalam masjid. Ya. Jadi tumpahnya darah tersebut disebutkan oleh orang yang duduk. Bahkan di tempat-tempat tersembunyi menyampaikan ideologi pengkafiran. Mengkafirkan kaum muslimin dan halal darahnya. Ini nanti akan dihadapkan di hadapan Allah. Seberapa banyak mereka yang terbunuh secara zalim. Walaupun orang yang akan masuk neraka. Akan dihadapkan kepada pembunuh ini. Yang telah mengajarkan ideologi batil. Ya, yang menghalalkan darah yang diharamkan oleh Allah SWT. Masalah darah ini bukan masalah yang sepele. Berfatwa untuk tertumpahnya darah ini bukan perkara yang bisa semua orang mengeluarkannya. Ini ulama-ulama yang sudah beruban dia dengan ilmu. Beruban dia dengan ketakwaan, dengan ibadah, kewaraan. Ya. Tua dia dengan ibadah dan kebaikan. Mungkin orang yang baru mengenal agama, baru bertobat, kemudian dia mengeluarkan fatwa bolehnya bom bunuh diri. Bolehnya ini, bolehnya itu. Nanti akan dihadapkan di hadapan Allah SWT berdasarkan hadis yang telah kita baca. Hadis yang kedua, ya, kita baca ini hadis yang terakhir. Kita baca pada pagi hari ini. Hadis 4314. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, حدثنا عبيد الله بن مؤاد قال حدثنا أبي حاء وحدثني يحيى ابن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ya, hadisnya sama dengan sebelumnya. غير أن بعضهم قال أن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. Hanya sedikit perbedaan antara يقضى dengan يحكم. Ya, lafaznya itu saja perbedaannya. Yang satu mengatakan يقضى بين الناس. Yang satu mengatakan yuhkam bainana. Yuqda itu diadili, yuhkam dihukumi. Sama. Itu perbedaannya saja dan ini luar biasa Imam Muslim segitu banyak jalur hadis yang telah didapatkannya dari jalur yang banyak sekali. Ketika ada perbedaan satu kata saja, dia masih bisa menghafalnya dan menjelaskan kepada kita. Sebagian mengatakan yuqda diadili, diqada. Yang satu lagi sebagian lagi mengatakan yuhkam dihukumi. Ya. Tidak ada perbedaan. Konsep aplikasinya sama, penerapannya sama. Ditetapkan oleh Allah hukuman urusan darah ini di antara manusia pertama kali di hari kiamat. Dan ini sebagai ancaman dan Islam telah menegaskan bahwasanya darah pada asalnya haram untuk ditumpahkan kecuali untuk perkara-perkara atau hal-hal yang dikecualikan oleh agama kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari dosa ini dan diselamatkan tangan kita, hati kita, ya, lisan kita dari mengganggu gugat atau menyakiti seorang muslim, baik menumpahkan darahnya atau menyakiti dengan lisan atau menyakiti dengan tangan, menyakiti hatinya, membuat dia terluka, membuat dia bersedih. Ini sama sekali bertentangan besar atau pertentangan yang kuat dengan tuntunan agama kita yang suci, yang murni, yang rahmatan lil alamin. Itulah yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.